Songo Korintus pasal rongo. Sampai subuh, tempo aku narata rijai komi, nanggeni kareba belong garijai alatala, aku da anotesa, ante tesa tonalanga bunagayana, aku da anotesa nantuki notong garijai manusia ri dunia. Sabanani pakatantu kumo, ne emotesa sangelen tanina, garitesa Yesus Kristus, boka mate nari kayu parika. Tempo aku narata rita tongo komi, na lente moraraku, pada aku nolalete ante naikarara. Tempo aku nompatolele kareba belo ka komi, aku da anong pasimbuku manggini komi memparasaya, ante nompake tesa tono puung gari noto manusia. Tapi aku nompatolele kareba etu ka komi, ante nompopokita ka komi, kuasa ngari jai no sanagasa nolatala. Patujuku no via ivetu, ala pompara saya komi ne aga no puung gari noto manusia, tapi no puung gari kuasa nu ala talamboto. Nau pa ivetu, kami nempasimbayu noto kata pompara saya, to naroso pompara saya na. Noto etu, daa noto ngari dunia ei, atau ngari jai to panggeniaka dunia, to na jaa ei, tora pakalipo kuasa na banepia. Tapi noto toni patolele kami, noto ngari jai alatala, toni tabuniakan ngari dunia ei. Da apa dunia dipajadi, alatala nonia mempepanjari noto na etu, kakita vei-vei, ala kita mamala membarata bagia, rera kuasa boka gayana toni peguma. Da aria sambaa, ngari tatongo to panggeniaka dunia tona jaa ei, tonanggin jadi noto alatala etu. Sabana anerapana, noto etu ninjani ira. Na tantumo, ira daa nombapaku ipue tona kuasa di kayu parika. Tapi eva toni tulisi dera buku nagasa, ivei. Nuapa to daaria sanggani ni kita manusia, nuapa to daaria sanggani ni epentalinga ira, bon nuapa to daaria sanggani ni suari pekiri manusia, etu mo teni pakasadia ala tala katau-tau tonom poto veia. Tapi etu mo teni pakanoto ala tala ka kita gari nosa nato nagasa. Sabana nosa nagasa no ala tala, nangginjanin pengele-ngele, sampe narata rinia no ala tala tona teta bunyaka. Tonangginjani pompekiri sambaa manusia, aga tau etu mboto. Ivetu vou tonangginjani pompekiri no ala tala, aga nosa nagasa namboto. Kita da nivai kanoto ngari dunia ei. Tapi kita nivai kanosa nagasa ngari jai ala talamboto. Ala kita mamala mangginjani, nuapa-nuapa to nivai ala talaka kita antena joi rarana. Jadi etu voumo to nipatolele kami. Kami da anong patolele tesa etu, ante tesa-tesa ngari noto manusia, tapi ante tesa-tesa to nipatuduki nosa nagasa nu ala talamboto. Kami nempakanoto pepatuduki tona konona, ngari jai no sanagasa nu ala tala, katau-tau toni pesua no sanagasa na etu. Tau-tau to daani pesua no sanagasa nu ala tala, daan antarima pepatuduki ngari jai no sanagasa, sabana pepatuduki etu, nireken agasa ngele te santodoyo. Ia daana mala mangginjani pepatuduki etu, sabana pepatuduki etu, agana mala ranjanin tau, ante pekiniaka no sanagasa no ala tala. Tapi tau to ni pesua no sanagasa no ala tala, naria notona, sampe ia na mala non poposi sala, nuapa to na kono, bo nuapa to na sala. Tapi ia da ana mala rapaka sala tau-tau to da ani pesua no sanagasa no ala tala. Eba to ni tulisi riara buku nagasa, ivei. Daria samba to nanginjani pekiri ipue, sampai ia na mala mempatuduki ia. Tapi kita tepung para saya, pekiri tanah simbayu ante pekiri Kristus.